Yang kedua, kalau suami sampai sumpah, itu istri harus menuruti. Tentu dengan catatan untuk hal yang tidak maksiat. Dan istri yang memang mampu, kayak yang diceritakan tadi. Yang ketiga, mentaati perintah, sama. Wajib mentaati perintah ketika suami juga memang layak ditaati. Idealnya suami itu sedikit lebih dewasa, umurnya lebih, dan belanjani plus lebih pinter, alim, wibawa, akhlaknya api, konsisten, konsekuen, belanjani, gitu loh. Di mata anak, di mata istri itu memang sosok orang yang layak dihormati, ditaati. Lah, sing wedok itu apal Quran, sarjana, S2, sing lanang gaplean, kakai ram belanjani. Iya kah? Mari ngono nyun sewu. Terus utele potong sarung ngeper. Ketika istri sulit mentaati karena suasananya seperti itu, sing lanang boro-boro dalil begini, enggak taat saya dosa. Lah yang bersangkutan enggak layak di taati. Makanya status ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, suamilah yang memimpin keluarga, mengendalikan istri dan anak-anaknya. Sebelum nikah harus membekali diri dengan akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, tanggung jawab dan sebagainya. Terus maaf-maaf, sebisa-bisanya di kampung enggak punya cacat moral. Orang lain saja menghormati, tetangga saja menghormati, tentu anak istri juga lebih menghormati lagi. Tiba-tiba ya angin dadi wong lanang. Tak kira rabi langsung, sana. Tak kira rabi langsung ngono. Ternyata enggak bisa. Quran bilangnya begini, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki memimpin karena memang faddala, Allah memberi kelebihan, ilmunya lebih, wibawanya lebih, fisiknya lebih, syukur ekonominya juga lebih. Plus wa bima anfaqu, karena suami telah memberi nafkah. Lah repotnya itu istri wajib mentaati suami, padahal suami enggak punya peran itu semua. Mimpin ya enggak bisa, ngilmu ya enggak punya, belanjani ya enggak, akhlak ya ngono, njaluk di taati toh. Makane Kanjeng Nabi dawuh, nikah itu pentingkan agamanya, pentingkan akhlaknya. Mbuh rapate ayu, mbuh rapate ganteng, pokok sing niku. Nah, agama itu tidak harus pintar ceramah, tidak harus pintar dalil. Orangnya lurus, konsisten, konsekuen, sholatnya beres, akhlaknya yo api, perkara dalil cek takon kiai. Itu namanya wong agamane apa? Api. Jangan dikira agamane api kudu pintar dalil, pintar ceramah. Mari ceramah gendaan ya Pak Po ae. Terus tidak, jangan keluar rumah tanpa izin. Yang dimaksud itu keluar rumah yang urusan rumah tangga jadi kacau. Suami butuh, istri enggak ada. Anak belum makan, istri enggak ada. Istilahnya metametu lho. Enggak sembarang metu, tapi memang belakraan, kloyongan itu yang tidak boleh itu. Jangan menerapkan hadis ini terlalu letterlek. Awan jam rolas lho, turung onok masakan, turung apa. Lok, turung masak, Dik. Kan haram keluar rumah. Lah saya kalau belanja kan keluar rumah. Ya yang enggak belanja, enggak masak, kan haram keluar saya. Iki kenemenen. Pipis ning jero omah. Kebetulan suami gawe jeding, toilet ning mburi kono. Hanya apa tadi kok neng di rumah? Kan haram keluar rumah. Ingin jaluk dituduhi wong ini. menerapkan dalil ini terlalu apa? Terlalu kaku, letterlek. Tangkap ruhnya. Kenapa dilarang keluar rumah? Karena urusan rumah jadi kacau. Ya kan? Terus jadi fitnah, mungkin memikat orang atau terpikat orang, menggoda orang atau tergoda oleh orang. Sekedar keluar belanja ning warung, dandanannya juga bagus, gak endel, gak kemayu. Ngono lho. Terus ngeterni anak ning TK, ngeterni anak ning TPQ. Dan dari dulu begitu, memang suami membolehkan. Ya monggo-monggo. Jangan setiap akan keluar mesti izin. Nelpon, mas saya mau ke WC, monggo. Nelpon lagi, mas saya mau belanja ke toko depan. Sembarang jere sing lanang, kono-kono metua. Oh lah balik. Istri itu dengan hati nuraninya bisa mengukur ini keluar yang boleh, ini keluar yang, iya dah. Saya yakin itu. Keluar belanja oleh, keluar neng warung depan yo oleh, keluar ngeterni neng TK TPQ yo oleh, neng ngarepe rodok jarak 100 meter lah ada musola, keluar berjamaah yo oleh, pokok menjaga aurat, menjaga diri, menjaga penampilan. Ojo kok mumpung metu, wah melok melok lah ini sudah apa? Menyalahgunakan kesempatan. Deal ini ke? Deal ke? Nah, jadi pakai hati. Sing lanang yo jo kekakun, sing wedok yo jo podo-podo.